بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قرنا اختلاف علماء أين وصلنا أو انتهينا، طيب. إذن نقرب ما نهى الله عنه من البيوع، باب apa yang Allah larang dari jual beli. Yani jual beli yang terlarang. Adapun jual belinya secara umum sudah dibahas bahwa Allah SWT menghalalkannya. Maka dalil tentang halalnya jual beli Quranan wa sunnatan wa ijma'an wa qiyasan. Lakin minal buyu' ma huwa muharram. Minal buyu' ma huwa muharram. Misal ma fi hadal hadith an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam nahaa عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dari jual beli yang dijuluki dengan al-munabadzah. Ma hiya al-munabadzah? Al-munabadzah hiya tarhur rajul thawbahu bil bay'. Seseorang melemparkan kainnya untuk jual beli kepada orang lain. Qabla an yuqallibahu, sebelum dibolak-balik, sebelum dilihat, sebelum diperiksa. Tutupi kain. Pokoknya ini saya beli. Barangnya apa? Enggak tahu. Pokoknya dalam sini. Ditutup dengan kain. Fahada la yajuz. Al-ma'na al-ijmali. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an bay'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melarang jual beli yang mengandung gharar, spekulasi, ketidakjelasan. Lima yahsul fihi min madarrat li ahadil muta'aqidain. Karena apa yang akan terjadi nanti dari salah satu dari keduanya mengalami madarat. Tidak boleh diharamkan jual beli yang mengandung gharar. Masya Allah. Jadi onadhaftumuha. Hah? Baru apa kamu bersihkan? Ala kulli hal, gharar aib, tulisannya jelek. Sesuatu ketidakjelasan itu gharar. Dari kata gharra, sebagaimana ketika kita melihat dalam bab jihad, disebutkan di sana Rasulullah SAW, ida ghaza qauman aghar. Rasulullah SAW kalau memerangi satu kaum, aghar bighairiha, aghar dari kata gharra juga, mengesankan ke arah lain, menyamarkan kaumnya di sana yang akan diperangi jalannya ke sana. Itu juga tagrir, untuk membuat kabur. Dalam jual beli tidak boleh ada gharar, tidak boleh ada spekulasi. Harus ada ilmun fil mabi', ini syarat jual beli mutlakon. Syarat mutlak jual beli adalah al ilmu bil mabi', harus sama-sama diketahui oleh penjual dan pembeli dalam masalah jual beli. Harus ada ilmu bagi penjual dan pembeli, apa yang dijual, apa yang dibeli. Kalau salah satunya tidak tahu atau kedua-duanya tidak tahu, enggak boleh. Apa mungkin kedua-duanya tidak tahu? Mungkin karena mereka mungkin hobi judi. Begitu mereka berbicara, gini saja, apa yang ada di dalam sini? Kamu tidak tahu, saya tidak tahu. Ini rumahmu, apa yang di dalam sini saya beli. Tapi saya tidak tahu apa yang di dalam. Tidak apa-apa. Ini namanya untung-untungan. Kalau rezekimu, kamu yang untung. Kalau rezeki saya yang untung. La yajuz. Di dalam kolam ini ada ikannya, saya beli sekian. Kata pemiliknya, saya tidak tahu apakah ikan itu sudah semakin banyak atau masih sedikit, saya tidak tahu. Dulu saya tahu sudah sekian tahun yang lalu, saya beli sekian. Ya kalau ternyata sedikit, saya yang rugi. Kalau ternyata banyak, kamu yang rugi. Kita sama-sama ridho. Tidak boleh. Tidak boleh kalau tidak ada ilmun bil mabi'. Mengapa? Yahsul gharar. Kalau tidak ada ilmu, terjadi gharar. Fanahan nabiyyu an bai'il gharar, maka Nabi melarang jual beli. Lima yasul fihi min madaratin li ahadil muta'aqidain, karena akan terjadi madarat bagi salah satunya. Bi an yaghbuna fi bai'ihi aw syira'ihi, karena akan terjadi ghubun, kerugian dalam jual beli, dalam menjual atau dalam membeli. Wa dzalika ka an yakuna al-bai' mabi' majhulan lil ba'i'. Seperti kalau al-mabi', barang yang dijual, majhulan, tidak diketahui, lil ba'i', bagi penjual, aumul mustari, atau bagi mustari, aulahuma jami'an, atau kedua-duanya. Barang yang dijual tidak diketahui oleh pembeli, enggak diketahui oleh penjual, atau tidak diketahui oleh kedua-duanya, tidak boleh. La yajuz. Dan itu disebut apa? Gharar. Kenikmatan dunia disebut dengan mata'un, mata'ul ghurur. Apa itu ghurur? Menipu. Perhiasan dunia adalah perhiasan yang menipu. Fata morgana, tidak hakiki. Yang hakiki nanti di akhirat kelak. Barakallahu fikum, itu makna gurur. Yani ketidakjelasan atau sesuatu yang akan membuat orang tertipu. Wa mitluhu bai'ul mulamasah. Yang sejenis dengan munabadah adalah mulamasah. Dari kata lams artinya menyentuh. Kan yaj'al al-'aqd 'ala lamsi tsaub. Sebagaimana seorang yang mengadakan jual beli hanya meraba di balik kain. Lams artinya menyentuh dengan tangannya. qabla an-nadhari ilaihi, sebelum melihatnya. Au taqlibihi, sebelum membolak-balikkan barang tersebut. Wa hadhani al-aqidani yufdiyani ila al-jahli wal-gharari fil ma'qudi alaihi. Jual beli jenis ini, kedua-duanya akan membawa kepada al-jahlu bil mabi', tidak diketahui barang yang dijual, atau gharar, ketidakjelasan yang akan menipu, fil ma'qudi alaihi, dalam perkara yang disepakati dalam jual beli mereka. Al-munabaza, al-mulamasa, apa lagi? Nanti akan ada bentuk-bentuk lainnya yang semuanya bermuara sama, semuanya bermuara kepada gharar. Ada yang boleh melihat tetapi tidak boleh memegang, dalam artian tidak boleh dibalik. Silakan lihat. Itu bawahnya, oh gak boleh. Gak bisa. Kadang-kadang ada atasnya bagus, sebaliknya jelek. Barakallahu fikum. Ketika seorang berdagang di pasar, meletakkan yang baiknya di atas ember tersebut, yang jeleknya di bawahnya. Mengapa? Karena mereka membeli satu ember, satu ember. Jadi ember itu dibariskan, sudah ditaker semuanya. Satu ember, saya beli. Dua ember, saya beli. Maka yang bagus di atasnya, yang jelek di bawahnya. Ketika orang mau beli, saya mau lihat, tidak boleh. Lalu saya mau lihat bawahnya bagaimana, tidak boleh. Pada lejus. Kenapa kok tidak boleh? Ada gharar, ada adamul ilmi bil mabiya. Rasulullah SAW ketika melewati pedagang di pasar, Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke salah satu terigu mereka yang sudah ditakar seember-seember. Beliau masukkan tangannya, di bawahnya basah. Sedangkan terigu atau sejenis dengan terigu, kalau basah itu sudah jelek. Mahara, apa ini wahai penjual? Dijawab, asabahus sama, terkena hujan kemarin. Man ghashana falaysa minna. Man ghashana falaysa minna. Ghash adalah menipu. Man ghashana falaysa minna. Siapa menipu kami, berarti bukan golongan kami. Mengapa dikatakan ghish oleh Nabi SAW? Karena disembunyikan sebagian barangnya. Yang jelek disembunyikan. Orang enggak boleh periksa. Adalah ya juz. Barakallahu fikum. Demikian pula menjual barang yang ditutup di dalam kotak, di dalam kain, seperti al-munabadah. Kemudian mereka suruh menebak sendiri dan menentukan harganya. Bagaimana kalau sekian, bagaimana kalau sekian, dalam keadaan gak tahu isinya. Demikian pula al-mulamasah, kamu pejamkan matamu atau diikat dengan kain hitam, raba saja. Sebaliknya yang tadi, kalau tadi lihat tapi tangan gak boleh buka, sekarang kebalikannya, tangan saja. Ini sepertinya kalung emas. Begitu melihat kalung besi, jauh sekali harganya, tidak sama. Fa'ahdul aqidaini tahtal khatar. Berarti salah satu dari dua orang yang bertransaksi tahtal khatar, di dalam bahaya. Imma ghaniman wa imma ghariman. Imma rugi wa imma untung. Wallahu ta'ala a'lam. Fayadkhulani fi babil maisir. Akhirnya masuk ke dalam bab perjudian. Sama dengan judi. Hanya beli angka. Nomor sekian, nomor sekian, nomor sekian. Apa? Tidak tahu nanti hasilnya apa. wal manhiyu anhu, dan sama dengan apa yang dilarang dalam jual beli karena ketidakjelasan apa di dalamnya. Maka ini semua mulamasah, munabadah dan sejenisnya, semuanya sama dengan judi. Ma yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadu min hadzal hadis fawaid jammah. Awalan, al-fa'idatul ula, an-nahyu an bay'il mulamasah, larangan untuk jual beli dalam bentuk mulamasah, saling menyentuh. Wa fassarat bitafasir, atau fussirat bitafasir. Mulamasah ini ditafsirkan oleh beberapa ulama dengan beberapa tafsir, tetapi semuanya kembali kepada gharar wa adamul ilmi. As-sahih minha, yang paling sahih, ma dzakara fi hadzal hadis, apa yang disebutkan dalam hadis ini, wa asbahu, dan yang sejenisnya, min at-tafsir allati ta'udu ila jahalatil mabi' wal gharar fihi. Yang benar adalah semua tafsiran-tafsiran seperti yang ada dalam hadis ini, atau yang semirip dengan ini, atau yang sama dengan ini, atau yang semuanya kembali kepada jahalatul mabi' wal gharar. Maka itu benar. Kalau kembalinya bukan kepada ini, itu tafsir yang salah. Maka tafsir mungkin berbeda-beda dari para ulama, tetapi semuanya kembali kepada al-gharar wa adamul ilmi. Di antaranya ada yang menafsirkan bahwa dia melemparkan kainnya ke satu barang sebelum pembelinya tahu. Kemudian pembelinya menawar, mau barang ini di dalam kain, tidak tahu apa isinya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, kainnya yang dilemparkan ke barang-barang tadi, apa yang kena kainnya, maka itu yang dibeli. Itu juga sama, ada gharar, ada ketidakjelasan apa yang dibeli. Yang ketiga, yang keempat mirip dengan itu, adalah perkara-perkara yang mengandung gharar dan mengandung adamul ilmi fil mabiyah. Al-mulamasah mirip dengan itu. Mengapa? Karena mereka ada menganggapnya sama, mulamasah dan munabadah. Karena kainnya bukan lemparkan ke barang, kainnya dilemparkan ke orangnya. Yalqa as-saub ila rajul. Jadi orang tadi tertutup kain. Ayo, mau enggak ini sekian? Apa itu? Hanya dipegang saja karena sudah tertutup kain. Sama juga tafsir ini kembalinya kepada al-gharar wa adamul ilmi bil mabiyah. Barakallahu fikum. Wa min dhalika at-tafsir Syafi'i. Di antaranya adalah tafsir Imam Syafi'i rahimahullah, an ya'tiya bi thawbin matwiyyin aw fi dhulmatin. Atau seperti yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, didatangkan kain yang sudah dilipat di dalam kegelapan, fa'il masuhul mustam, maka disentuh oleh orang yang menawar. Fayaqulu sahibuhu, maka pemiliknya berkata, bi'tukahu bikada, aku jual kepadamu barang ini sekian. Bisyarat an yakuma lamsuka maqama nadarik, tapi dengan catatan cukup sentuhan tanganmu sebagai pengganti matamu. Sama kembalinya pada gharar dan adamul mabi'. Terbayang bagaimana tafsirnya Imam Syafi'i? Kainnya yang dijual. Kainnya yang dijual. Jadi tadi walaupun agak berbeda sedikit, di sini tarhur rajul, seorang melemparkan kainnya ke orang lain. Kalau ini enggak, dilipat kainnya, kainnya yang dijual, kemudian di dalam gelap dia suruh meraba, aku jual ini untukmu. Diraba. Sepertinya ini tataran kalau sekarang ya, atau ini wool atau kain menebak-nebak atau sutra. Kalau sutra mahal, kalau wool saat itu murah sekali. Ala kulli hal, barakallahu fikum. Ini juga sama kembalinya kepada al-gharar wa adamul ilmi bil mabi', tidak diketahui apa yang dijual. Maka selama kembalinya kepada al-gharar wa adamul ilmi, maka tafsir itu benar, tidak bertentangan. Itu juga munabadah, ini juga munabadah, ini juga mulamasah, ini juga mulamasah. Tsanian, yang kedua, an-nahyu an bai'il munabadah wa fussirat aidan bitafasir. Yang kedua, dilarangnya munabadah, tadi kan mulamasah, sentuhan, karena dalam gelap maka dia hanya menyentuh dengan tangannya. Maka mirip dengan apa diterangkan oleh Imam Syafi'i. Yang kedua, munabadah fussirat aidan bitafasir, juga memiliki tafsir. As-sahih minha, yang sahih daripadanya, ma dzakara fi hadzal hadis wa asbahihi. Yang sahih adalah yang seperti apa yang ada dalam hadis ini atau yang semiripnya. Mimma ya'udu ilal jahalati fil mabi'. Selama kembalinya kepada al-jahalah fil mabi' atau adamul ilmi fil mabi'. Apa diantaranya? Sudah kita gambarkan tadi, ada yang dilemparkannya ke wajahnya supaya dia tidak bisa melihat barang yang dijual, atau kainnya dilemparkan ke barang yang mau dibeli, kalau jatuhnya ke tempat yang murah maka murah. Ada yang menyatakan dengan yang lainnya, bahkan ada yang menganggapnya sama antara munabadah dengan mulamasah, karena dilemparkan kainnya ke wajahnya kemudian dia meraba, yulamis biyadihi, munabadah dan mulamasah. Kadang dijuluki munabadah karena melemparkan kainnya, kadang dijuluki dengan mulamasah karena dia hanya bisa meraba, tidak bisa melihat. Wa minhu bai'ul hasa. Demikian pula jual beli yang dijuluki dengan bai'ul hasa. Kita dapat yang ketiga, yaitu bai'ul hasah. Ka'an yaqul ayya thawbin waqa'ta 'alaihi al-hasah. Baju manapun, kain manapun yang terkena batu atau lemparan batu darimu, fa'alaika bikadha, maka bagimu harganya sekian. Baik. Ditata baju-bajunya, kain-kainnya dengan rapi, dengan jarak sekian. Orang tadi dikasih biji tertentu atau batu kerikil, apa yang terkena lemparanmu aku jual 10 ribu. Dia melihat ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang demikian, ada yang demikian. Dia ngarahkan kepada yang mahal. Nih 10 ribu. Lemparkan ke yang mahal, jatuhnya ke yang murah. Bagaimana? Rugi dia. Fahada barakallahu fikum yahsul al-gharar wa adamu al-ilmi bil-mabi'. Enggak jelas yang mana yang dijual. Fahada aydan min nafsil jins. Termasuk jenis yang sama, kembalinya ke sana. Amma ja'lul lamsi aw nabdi bay'an aw yaj'al al bay' mu'allaqan bil lamsi aw al nabdi ma'a ma'rifati al mabi' fi hadhihi al surah fa sahih anna al bay'a sahih li'annahu la yatarattab 'alayhi mahdhurun syar'iyyun kal bay' bil 'ata. Adapun menjadikan al-lams, menyentuh, awin nabd, atau melempar sebagai jual beli, atau yaj'al bai' mu'allaqan bil lamsi, atau jual beli dikaitkan dengan apa yang dipegang atau apa yang dilempar, dengan mengetahui apa yang dipegangnya dan apa yang dilemparnya, tidak mengapa. Ini yang saya pegang, saya beli 10 ribu, boleh gak? Oh ya boleh. Ya gak apa-apa. Mengapa? Ada ma'rifah fil mabi'. Saya pegang gelas ini, gimana kalau 10 ribu? Mana? Ini yang saya pegang. Ya juz? Ya juz. Limada? Bay'ul ma'lum. Yang dibeli tahu. Ini nih, itu loh yang sana tuh. Karena dia tidak bisa menunjuk, tidak bisa menyentuh, dia lemparkan sesuatu. Ah, itu tuh yang kena pulpen saya atau yang saya lempar tadi. Bagaimana kalau sekian? Ya juz atau ya juz? Ya juz. Wanzuru al-farq bainahuma. Kamu lihat perbedaan antara keduanya. Al-muharram was-sahih. Apa perbedaannya? Ini. Maka intinya adalah naha Rasulullah SAW an bay'il gharar. Itu intinya. Bentuknya macam-macam. Karena belum dilempar, belum disentuh, sudah menentukan harga. Pokoknya apa yang kamu lempar, sekian harganya. Benar ya? Benar. Dia lempar yang harganya berlipat-lipat kali. Kena. Penjualnya rugi. Kalau ternyata sebaliknya, jatuhnya kepada yang sangat murahnya, pembelinya rugi. Padahal ya juz. Tetapi kalau menjual, membeli dalam keadaan apa yang dipegang, apa yang dilempar, dalam keadaan tahu itu yang dilempar saya tadi, saya beli sekian, boleh. Ini barang yang saya pegang ini, saya beli sekian, boleh. Karena sudah jelas barangnya dan harganya ditawar setelah dipegang, setelah ditentukan. Mafhum? Baik. Maka tidak ada sama sekali mahdzurun syar'i, tidak ada yang terlarang secara syar'i. Kal bai' bil 'ata, maka itu sama dengan jual beli dengan memberikan, nih saya jual barang saya, sama saja dengan yang tadi, nih saya akan membeli barang yang saya pegang ini, saya membeli barang yang saya lempar tadi, boleh. Memecahkan berarti membeli, boleh enggak? Tulisannya memecahkan berarti membeli. Berarti apa? Membeli apa yang kau pecahkan. Belum jelas yang dipecahkan apa. Goror atau enggak goror? Hah? Ayuhal fuqaha. Mana fuqaha? Perhatikannya ini saja. Ketika kesenggol, jatuh perang. Waduh, saya harus membayar ini. Harganya sudah tentukan apa belum? Belum. Maka itu tidak mengapa. Karena ketika pecah, baru tahu yang pecah itu harganya 10 ribu. Dibayar 10 ribu. Yang pecah itu harganya 5 ribu. Bayar 5 ribu. Enggak ada koror di sana. Maknanya adalah hati-hati. Jangan rusak barang saya. Kalau barang saya pecah, berarti kamu membeli dengan harga yang sudah tercantum, yang sudah tertulis di sana. Sehingga tidak ada gharar di sana. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Anna hadainil bay'aini ghairu sahihaini li'anna an-nahyi yaqtadi al-fasad. Faedah keempat. Jual beli jenis ini, al-munabadah dan mulamasah, dua-duanya tidak sah. Dua-duanya tidak sah. Karena an-nahyu yaqtadil fasad. Ini dalam qawaid fiqhiyah. An-nahyu yaqtadil fasad. Fasad lawannya sahih. Artinya tidak sah jual belinya. Yang kelima, al-muradu bin nahi yang dimaukan dengan larangan al-mub mubayyi'at al-mukhtalifah bi sifatiha aw qimatiha. Jual beli yang dilarang, ada yang kembalinya pada sifatnya, ada yang kembalinya pada qimahnya. Amma ma kana muttafiqan mutasawi al-qiyam fayasih. Adapun kalau sama harganya, sama sifatnya, maka tidak mengapa. Jadi larangan tadi barakallahu fikum pada mudabadah dan mulamasah, karena barang yang dilempar atau barang yang ditawarkan berbeda-beda, maka terjadi sekian macam. Beda-beda. Itu yang membuat horor. Kalau ternyata sama qimahnya, persis, tidak berbeda, yang lempar ke sana kemari harganya sama. Baik, kalau qimahnya, kalau harganya sama. Baik, harganya sama, qimahnya sama persis, sehingga kamu lempar kemana saja tetap tidak rugi, penjual juga tidak rugi. Tetapi warnanya beda-beda. Ini baju semua harganya sama, bahannya sama. Yang ini masya Allah salur-salur, yang ini batik, yang ini polos, yang ini apa lagi istilah kamu, polkadot ya, bulat-bulat begitu. Kamu ingin yang ini, kamu lempar kenanya ini. Kamu pengen yang polos, kenanya batik. Aduh batik sih gak suka. Ya juz amna ya juz, jual beli yang seperti ini harganya sama, sama gak boleh juga. Mengapa? Karena orang memilih itu ada dua, imma harganya mereka pilih, wa imma sifatnya mereka pilih. Maka gak boleh ada gharar pada kedua ini. Kalau warnanya sama, harganya sama, ya silahkan. Kamu jual dengan melempar, jual dengan memejamkan mata, sama saja. Karena isinya semua sama, harganya sama, semuanya sama. Maka dikatakan di sini, al-mubayaat al-mukhtalifah, barang-barang yang dijual, atau al-mabiaat al-mukhtalifah, bisifatiha au qimatiha, apakah sifatnya atau harganya. Amma makana muttafiqan mutasawi al-qiyam, kalau ternyata sama sifatnya, mutasawi al-qiyam, dan sama pula harga-harganya, fayasihhu, maka dibenarkan. Liannahu la tahsul bisyirahihi ala turuqil al-jahalah al-mahadurah, karena dalam jual beli tersebut tidak terjadi jahalah, tidak terjadi mahdurah. Enggak ada mahdur yang dilarang, enggak ada jahalah, enggak ada gharar. Kena yang sana juga sama harganya, kena yang ini juga sama harganya. Baik. Naktafi hadzal qadar barakallahu fikum. Nuwasil fi ad-dars. Ati bi idznillah ta'ala.